Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah bersyukur dan berbahagia pada kesempatan pagi yang diberkahi ini. Saya Budi Cahyono kembali hadir di tengah ruang dengar Anda dalam program acara kuliah subuh Ismail Radio. Semoga sahabat Ismail Radio dimanapun Anda berada senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga mendapatkan naungan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasanya di hari Kamis pagi ini telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustadz Mustafa Amal MA Hafidhullah Ta'ala yang sudah siap untuk menyampaikan materi kajiannya yang tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah keutamaan orang yang lebih tua. Bagi Anda sahabat Ismail Radio yang memiliki pertanyaan ataupun ingin berinteraktif bersama Al-Ustadz, Anda dapat bergabung bersama kami di 021-8499-4343 atau juga di 021-8497-0055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp dapat Anda kirimkan di 0852-6277-4774. Dan marilah kita dengarkan bersama materi kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz kepada Al-Ustadz Falyatafaddal Mashkuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sahabat Ismail berbahagia dengan Al-Qur'an. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencerahkan hati kita pula ya, sehingga langkah kita semakin mantap ya, semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengawali kegiatan pagi hari ya, bekerja, sekolah ya, kuliah dan lain sebagainya. Sahabat Ismail berbahagia bersama Al-Qur'an. Pekan lalu telah kita membahas tentang ziarah ya, keutamaan-keutamaan ziarah atau berkunjung kepada sesama muslim ya, keutamaan ziarah kepada orang yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan ziarah agar mempertebal iman kita ya. Bahkan ada suatu hadis, kita nanti akan dikumpulkan ya dengan orang yang kita cintai ya. Kita akan dikumpulkan dengan orang yang kita fankan ya. Nah, yang kita idolakan ya. Entah itu pernah ketemu atau tidak pernah ketemu ya. Pokoknya siapa yang kita idolakan ya, itu ya nanti yang tempat kita berkumpul di akhirat ya. Kalau yang kita idolakan para artis ya, kita kumpul dengan artis ya. Yang kita idolakan orang terkaya, mungkin 10 orang terkaya di dunia ya, nah kita bersama mereka. Entah itu agamanya gak tahu ya. Kalau yang kita idolakan adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka kita akan insya Allah berkumpul dengan mereka. Bahkan pada saat Rasulullah SAW ya, mengucapkan hadis ini, kegembiraan para sahabat luar biasa. Belum pernah kami segembira ini katanya ya. Belum pernah segembiranya. Karena apa? Berarti mereka optimis berkumpul dengan Rasulullah SAW ya, karena mereka sangat cinta kepada Rasulullah SAW, bahkan dibandingkan diri sendiri ya. Itulah kecintaan, pentingnya kecintaan sesama muslim ya. Dan itu dalam ranah penghormatan ya. Bab kita saling menghormati sesama manusia. Berarti ini luar biasa. Segitu besarnya di Islam ya, diatur sedemikian rupa ya, cara menghormati sampai kepada siapa dia cinta. Bahkan ya, di dalam Islam ini dianjurkan untuk saling menghormati kepada siapapun juga ya, termasuk penghormatan kepada orang yang lebih tua. Tidak pandang bulu apa agamanya, apa sukunya, ya. Tidak pandang bulu, ya, dia masih ada hubungan darah dengan kita atau tidak. Tidak. Ya. Yang penting yang orang lebih tua, ya, patut mendapatkan penghormatan. Nah, itu di Islam begitu. Begitu juga, ya, yang lebih tua, ya, itu wajib menyayangi juga kepada yang lebih muda. Siapapun itu, tetangganya atau bukan, ya kan? Ada sanak, ada hubungan sanak famili atau tidak ada hubungannya. Itulah dalam Islam. Agama yang penuh toleransi, ya. Dalam penghormatan juga tidak boleh berpura-pura. Ya. Makanya dalam Islam itu orang yang mempelajari Islam, ya, tidak perlu digadang-gadang atau suruh, ya, menghormati HAM, ya, nggak perlu. Karena Islam itu sangat-sangat santun itu kan. Bahkan di negeri yang mayoritas, ya. Kita bacakan hadisnya. Babu fadlil kabir, ya. Bab keutamaan orang yang lebih tua. Kita sudah menuju hadis yang 353 dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Qala hadatsana Ahmad ibn Isa qala hadatsana Abdullah ibn Wahb an Abi Sakhr an ibni Qusayt an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqo kabirana falaysa minna. Ya. Hadis ini sangat terkenal, ya. Ahmad bin Isa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Wahb mengabarkan kepada kami dari Abu Syakr, dari Abu Qusayt, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi orang yang muda di antara kami, ya. Barang siapa yang tidak menyayangi orang yang lebih muda di antara kami dan tidak mengenali hak orang yang tua di antara kami, maka dia bukan termasuk dari golongan kami. Ya. Ini sebenarnya ancaman keras, ya, bagi orang yang kurang beradab. Sekali lagi, adab ini adalah bagian dari iman, bahkan penentu iman kita. Ciri-ciri orang yang beriman adalah orang yang beradab. Ya. Kelaki man lam yarham saghirana, barang siapa yang tidak menyayangi orang yang muda, ya, di antara kami, ya. Wa ya'rif haqqo kabirana, dan tidak mengenali hak orang yang tua di antara kami. Falaisa minna, maka dia bukan termasuk dari golongan kami. Ya. Kita tidak lepas, ya, dari pergaulan sehari-hari terhadap anak yang lebih muda daripada kita. Ya. Banyak anak lebih muda daripada kita. Bahkan tidak sedikit orang yang lebih tua daripada kita di lingkungan kita, di area pekerjaan kita, bahkan di masjid, ya kan? Di masjid, ya, tempat kita beribadah, ya, kita akan menjumpai. Nah, di situ dituntut, ya, atas keimanan kita, ya. Makanya keimanan itu tidak cukup dengan yakin-yakin saja, tapi harus ada ilmunya, ya, ilmunya. Kita harus benar-benar mengilmui. Bahkan dalam adab sehari-hari pun ada ilmunya, ya. Nah, namanya orang yang lebih muda daripada kita, ya, kita biasanya menyangka, dan ini memang sunnatullah, lebih banyak salahnya, ya, lebih banyak salahnya, lebih banyak berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, ya, tidak sesuai dengan pemikiran kita, ya. Apakah itu menurut kita emang salah ataupun benar, ya, tapi emang gak sesuai dengan harapan kita kadang, ya. Nah, tetapi namanya orang anak muda, ya, bagaimanapun dia, ya, dalam Islam wajib kita sayangi. Bahkan dalam pada saat kita menegurnya, ya, kita menegurnya, kita mengingatkannya, itu dalam rangka sayang karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang lebih muda daripada kita ini adalah aset, ya. Ada anak SMP, anak-anak SMA, bahkan orang yang lebih muda daripada itu aset, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sangat mengancam orang yang tidak sayang kepada anak muda atau yang lebih muda, ya, yang lebih muda daripadanya. Kadang kita menuntut penghormatan terus, ya, dari segi jabatan kita lebih tinggi, ya kan, segi usia lebih tua, segi harta lebih banyak. Udah, apalagi gitu. Pengennya dihormati, ya, tidak mau menyayangi, ya, lebih muda, pengennya dihormati, ya. Ini Rasulullah SAW mengancam kepada orang seperti ini, sehingga apa, orang yang lebih muda daripada kita itu hati-hati dengan kita. Ini tanda-tanda orang yang jelek, ya. Sekali lagi, dulu berapa kali kita bahas tanda-tanda seburuk-buruknya orang, ya. Itu kalau orang takut dengan kita, hati-hati. Takut kalau kita marah, ya. Takut kalau kedapatan murka daripada kita, ya. Nanti kita enggak dikasih sesuatu nanti. Pokoknya takut, ya. Entah itu atasan, entah itu tetangga, atau pokoknya takut, ya. Biasanya ini menempel, ya, atau diderita kepada orang yang lebih tua usianya, ya, lebih kaya, lebih senior, lebih senior lah, ya, punya jabatan lebih tinggi, ya. Ini bahaya, sehingga orang yang di bawahnya dia, ya, dari segi jabatan terutama dari segi usia, ini agak khawatir, ya. Begitu juga dengan kehidupan bertetangga, ya, ini agak galak orang ini, ya. Sehingga orang itu berbaik-baik dengan kita. Makanya kalau orang baik dengan kita, kita jangan merasa bangga dulu. Perlu hati-hati, ya, hati-hati. Jangan-jangan dia baik-baiknya karena saya ini agak zulim itu, ya. Jadi gak benar-benar murni, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW, ya, pernah saat ada tamu disambut dengan hangat sekali, gitu kan. Padahal sebelumnya mengatakan ini seburuk-buruk orang di kabilah tersebut, ya. Pada saat masuk, Rasulullah menjamu dengan hangat sekali, ya, dengan baik, perkataan sopan santun dan sebagainya. Lalu orang itu pergi, ya kan. Datang orang lain, sebelum datang Rasulullah berkata, inilah sebaik-baik orang di kabilah tersebut. Pada saat masuk, Rasulullah menjamunya dengan biasa-biasa saja, ya, enggak ada istimewanya. Perkataan beliau juga biasa, ya, tidak ada perhatian khusus, enggak ada. Ya. Setelah pulang, Aisyah radhiyallahu anha bertanya penasaran, "Wahai Rasulullah, tadi ada orang, ya, katanya seburuk-buruk orang di keluarga atau kabilah tersebut. Kok Rasulullah ini menjamu dengan luar biasa, menyambutnya dengan luar biasa, gitu kan, mengatur perkataannya, gitu kan, dengan antusias lah, dengan hangat, gitu. Sedangkan yang kedua, katanya orang yang terbaik, ya, sebaik-baik orang di keluarga tersebut, orang yang soleh lah, ya, orang yang paling soleh. Tapi kok menjamunya dengan biasa-biasa saja, bahkan kadang dicuekin juga, ya, ngobrol dengan yang lainnya. Enggak ada istimewanya dalam menjamu orang tersebut." Apa kata Rasulullah, ya, seburuk-buruknya orang adalah orang yang takut terhadap murkanya. Ya, orang takut. Rasulullah khawatir nanti kalau enggak dijamu dengan luar biasa, enggak diistimewakan, nanti orang yang ngambek entah bagaimana, enggak tahu. Nah, ini introspeksi dari kita. Yang ini yang biasanya menjangkit orang yang lebih tua, lebih tinggi posisinya, ya. Ya lebih beruntung dalam kehidupan dunia lah, itu lebih kaya, itu kan lebih senior mungkin ya, lebih lama saya menginjakkan kaki di sini, gitu. Semua saja, bahkan santri ya dalam kehidupan di pesantren semua. Ya. Tetapi harus berimbang, ya. Wayak rifhako kabirona falaisa minna. Dan orang yang tidak tahu hak-hak atau tidak mengenali, ya, atau cuek dengan hak-hak orang yang lebih tua di antara kami, maka dia bukan termasuk golongan kami. Begitu juga mungkin rasa penghormatan sekarang ini terhadap orang yang lebih tua juga sudah mulai kendor. Ya. Kalau dulu ya waktu di sekolah itu pelajaran yang paling utama, walaupun nggak masuk dalam SKS, nggak masuk dalam kurikulum, ya, tetapi memang guru-guru sangat mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari, akhlak sehari-hari, bagaimana anak muda itu harus menghormati yang lebih tua. Luar biasa penghormatannya, ya. Termasuk dalam bicaranya nggak boleh teriak-teriak, ya kan, dengan seniornya, dengan tetangga yang lebih tua, gitu kan. Kalau beda pendapat atau guru ngomong begini, kita nggak boleh mencela. Itu dulu masih, ya. Tapi sekarang ini, ya, karena mungkin udah kebarat-baratan, ya. Karena orang barat itu, orang-orang kafir, ya, budaya orang kafir, orang barat yang bukan Islam, ini tidak ada pelajaran seperti ini, ya. Bahkan kalau orang tua, orang tuanya sendiri, ini bukan orang-orang lebih tua, ya, orang tua, ya, jadi derajatnya lebih tinggi lagi, ya. Ini kan bab orang yang lebih tua, ya. Bahkan di Eropa itu orang tua, coba kalau kita lihat film-film entah apa, anak itu kurang menghormati, memanggil namanya langsung, ada, terus dan saling berdebat itu kan, kalau bapaknya salah langsung disikat itu kan, dan pandangan orang tua terhadap anak tersebut biasa-biasa saja, ini memang begitu biasanya, ya. Sehingga ada satu kisah di negeri Paman Sam di Amerika itu. Ada ibu-ibu menyekolahkan, ya, anaknya di TPA di masjid, ya. Jauh menunggunya di jauh dari masjid, nunggu anaknya pulang. Dan sang guru ini mengatakan kepada anaknya, di mana kamu diantar siapa? Diantar ibu. Mana ibu kamu? Sana jauh. Kena suruh masuk aja. Oh enggak, ibu saya nganu kok, beda keyakinannya itu. Nah, apa agamanya? Ya masih bukan Islam itu. Didatanginlah kepada oleh guru tersebut, ya, guru di masjid. Ibu, kenapa? Kok anaknya kan anaknya Islam, ya, suruh ngaji di sini. Sedangkan ibu ini orang-orang orang yang masih Nasrani. Katanya, apa kata beli? Singkat, saya pengin anak saya kayak tetangga, kayak anaknya tetangga saya. Kalau mau sekolah mencium tangan orang tuanya. Itu. Setelah saya tanya, kok bisa begitu? Karena di negara kami kan enggak ada orang mau sekolah pamitan mencium itu kan. Dan itu sampai besar. Saya tanya, di mana sekolahnya? Di masjid itu. Makanya anak saya pengin begitu, ya. Terus tetangga saya tidak memasukkan orang tuanya ke panti jombo pada saat tua, ya. Maka saya berharap untuk sekolah di sini, biar nanti kalau sekolah, ya, itu mencium tangan orang tuanya, dan kalau saya tua tidak memasukkan saya ke panti jompo. Itu harapannya. Luar biasa sih. Ya. Padahal, ya, kita di sini jarang sekali, ya, orang yang masukkan ke panti jompo jarang. Seandainya ada pun itu karena sangat terpaksa, karena satu hal yang mungkin syar'i. Ya. Tidak semua di panti jompo itu buangan, tidak. Bahkan kami ke beberapa panti jompo itu saya lihat itu, karena di panti jompo ini kayak pesantren, gitu kan? Karena emang bukan karena

وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Siraman Kolbu, jendela nasihat kita untuk mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami hadirkan kuliah subuh Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran dimanapun Anda berada. Jazakumullah khairan, Anda masih bersama kami dalam program acara Kuliah Subuh. Dan kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi sahabat Ismail Radio yang baru saja menemukan frekuensi 774 AM. Masih bersama saya Budi Cahyono dan juga pemateri kita Al-Ustadz Mustafa Amal MA Hafizullah Ta'ala, yang menyampaikan materi kajian dari bahasan keutamaan orang yang lebih tua. Di sesi yang kedua ini akan kita lanjutkan kembali poin demi poin yang berkaitan dengan keutamaan orang yang lebih tua. Bagi Anda sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya ataupun berinteraktif bersama Al-Ustadz, Anda dapat bergabung bersama kami di sesi tanya jawab nanti di 021-849-94343 atau juga di 021-8497-0055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp dapat Anda kirimkan di 0852-62774-774. Baik, marilah kita lanjutkan kajian kita bersama Al-Ustadz. Kepada Al-Ustadz, faliyatafaddal mashkuro. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ismail, berbahagia dengan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Umamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man lam yarham shaghirana wa yujilla kabirana falaysa minna. Ya, dari Abu Umamah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi orang yang muda di antara kami dan menghormati orang yang tua di antara kami, maka dia bukan golongan kami. Ya. Ini penekanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menyayangi anak-anak kecil, ya. Anak muda, pemuda-pemuda kita, ya. Bersimpati dan mengasihi kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, ya. Ya, kita dukung, ya, semangatnya, ya. Kita arahkan kepada sesuatu yang benar, ya. Juga penekanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar menghormati, ya, sopan santun kepada orang yang lebih tua, siapapun dia, ya, siapapun dia, dari mana dan apapun agamanya. Ini juga mengandung keistimewaan masyarakat Islam, ya, keistimewaan masyarakat Islam dibandingkan masyarakat yang bukan Islam, ya. Bahwa masyarakat Islam itu dibangun di atas, ya, asas kebaikan. Maka kita jangan antipati dengan Islami-Islami, tidak, ya, dengan syariat Islam itu jangan antipati. Kalau masyarakat itu Islami pasti baik, ya kan, menghormati siapapun dihormati, tolong menolong, itu Islami itu, ya, tidak cuek, saling mengucapkan salam, bahkan kalau masak yang banyak itu kuahnya dibagi-bagi, kuahnya tok, isinya juga, ya, itu masyarakat Islami. Coba selain di masyarakat Islam, nggak ada di dunia ini coba ada contoh enggak masyarakatnya bukan Islami tapi kayak begitu? Enggak ada. Ya. Dalam sejarah, kalau bisa dalam sejarah ya, dulu ada pernah daerah ya yang bukan Islam selain tolong menolong dan sebagainya, enggak ada. Ya. Adanya di Islam. Zaman Rasul dan zaman para sahabat sampai sekarang ini coba lihat sekeliling kita. Kalau Islami orangnya sering ke masjid ya kan, bahkan mungkin jenggotan atau pakai kuku dan sebagainya, dia orangnya terus sangat menghormati dengan santun kepada orang di sekelilingnya, itu pasti ya. Kalau nggak pernah ke masjid ya di masyarakat itu ya, berarti bukan Islami ya. Terus masyarakatnya juga sering mabuk-mabukan dan sebagainya, pasti banyak kejahatan dan sebagainya jahat. Ini sudah sesuatu yang kita ketahui bersama, semua tahu itu. Inilah makanya kita jangan antipati dengan sesuatu yang berbau Islami. Gak usah Islam-Islamin, yang penting kita bersatu. Gak bisa bersatu. Yang penting kita aman tentram. Gak bisa aman. Aman itu harus Islami gitu loh. Gak ada penghormatan terhadap orang tua, kasih sayang kepada anak, gak ada ya. Kalau gak Islami, siapa yang kuat menekan yang lemah itu. Nah, ini rumusin sebenarnya ya, kita harus apa ya, berpikir ke situ ya. Bahkan Abu Musa al-Ash'ari ya, berkata, inna min ijlalillahi ikrama dzisyaibatil muslim ya, wa hamilil qur'ani ghairil ghali fihi wa daljafi anhu wa ikrama dzis sultan al muqsit ya. Beliau berkata ya, sesungguhnya termasuk perbuatan mengagungkan Allah ya, kalau kita ingin mengagungkan Allah ya, ya adalah ikrami dzisyaibatil muslim, menghormati orang muslim yang lebih tua atau orang yang tua sudah beruban, kita hormati ya, dan kita muliakan ya. Wa hamilul Quran ya, termasuk yang menghormati Allah, kita mengagungkan Allah. Perbuatan mengagungkan Allah adalah menghormati orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Kalau ada anak muda menghafal Al-Qur'an, wah kita hormati ya. Kita ada makan, kita kasih makanan, itu kan. Punya uang saku enggak? Belum punya, kita uang saku itu. Itu penghormatan kepada Allah itu benarnya. Ya. Sikap pengagungan kepada Allah itu menghormati orang-orang yang dalam rangka belajar Al-Qur'an atau menghafal Al-Qur'an. Ya. Ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikra ma dzis sultani al-muqsit. Ya. Tetapi penghormatannya tidak berlebih-lebihan. Ya. Tidak berlebih-lebihan. Dan tidak pula lalai. Ya, pokoknya jangan sampai berlebih-lebihan. Ya menghormati biasa, jangan sampai berlebih-lebihan, sampai memuji luar biasa, biasa saja. Ya, penghormatannya tidak berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan adalah seolah-olah dia itu segala-galanya. Ya, kalau salah ya biar nggak apa-apa. Pokoknya dihormati setinggi-tingginya. Ya, dalam Islam ini boleh menghormati ya sesama manusia asalkan tidak berlebih-lebihan. Ya, sesuai dengan kadar kemanusiaannya ya. Serta menghormati penguasa yang adil ya, ada tiga itu ya, bentuk kita pengakuan pada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pertama adalah menghormati orang tua ya, orang yang tua usia bukan orang tua kita ya. Kalau orang tua kita ini punya hak tersendiri ya. Allah gambarkan waqfit lahuma janahadzulli minar rahmah, Al-Isra ayat 24 ya. Rendahkan suara kita ya, rendahkan diri kita kepada kedua orang tua. Orang ulama ini menafsirkan la tamtani min syai'in ahabbahu, yaitu adalah menuruti semua keinginannya asalkan bukan sesuatu yang haram. Itu penghormatan khusus orang tua ya, lebih tinggi lagi penghormatannya ya, tidak ada bandingannya dibandingkan yang lain-lainnya selain penghormatan kita kepada Rasulullah SAW ya. Ini orang yang lebih tua ya, di lingkungan kita kita hormati. Ini bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah menghormati orang yang mempelajari Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, kita hormati. Seketiga adalah menghormati penguasa yang adil. Ya, tiga itu. Ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu dilaksanakan tiga-tiganya itu, damai, Pak. Ya. Damai. Inilah masyarakat Islami gitu. Jadi kalau ini diterapkan, insyaallah damai. Orang Islam itu enggak usah dipelajari, enggak usah disuruh belajar yang macam-macam, HAM dan lain sebagainya. Paling ngerti HAM. Ya. Kalau orang tua kita hormati, pasti orang tua itu akan sayang pada yang muda sudah. Ya. Artinya sayang muda. Dan kalau tiga-tiga yang diamalkan, insyaallah banyak keberkahan. Di antaranya adalah merasa nyaman, merasa enak di situ ya. Dan ikatan kekeluargaan ya di masyarakat itu sangat sangat besar. Ya. Di sini adil bukan berarti 100% benar, tidak ya. Kalau ditimbang-timbang lebih besar ya keadilannya daripada kezolimannya. Ya itu adil. Bukan berarti dari 100% itu 5% dolim. Wah, ini pemimpin dolim, tidak. Tapi lebih besar keadilannya daripada kezolimannya. Wallahu a'lam bishawab. Tips sahabat Smel Radio AM 774 kHz Bahagia bersama Al-Quran. Itulah tadi materi kajian yang disampaikan di sesi yang kedua ini. Dan kini saatnya kita berikan kesempatan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya ataupun berinteraktif bersama Ustadz. Anda dapat bergabung bersama kami di 021-8499-4343 atau juga di 8497-0055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp dapat Anda kirimkan di 0852-6277-4774. Tapi Ustadz, untuk mengawali sesi tanya-jawab ini, kita bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaan datang dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kaitannya dengan adat yang berlaku di masyarakat, khususnya masyarakat Jawa, yaitu ketika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, adat sungkem ataupun memohon maaf kepada orang yang lebih tua. Apakah hal ini ada syariatnya? Mohon pencerahannya. Syukran jazakumullahu khairan. Ya. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Ya, jazakallah atas pertanyaannya. Ya. Memang dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari adat ya. Dan adat itu sangat mempengaruhi kehidupan ya, suasana Islam di negeri manapun, itu dimanapun. Adat kita dengan sama-sama orang Islamnya ya, dengan di India mungkin beda ya, dengan di Yaman beda dan sebagainya ya. Kalau di kita ditawarin makan itu, oh ya terima kasih, basa-basi. Kalau di Yaman makan, oh ya terima kasih ya, oh enggak, makan beran. Beran. Ya. Bagaimana dengan adat di satu daerah itu kalau kita sandingkan dengan Islam? Kalau itu baik ya atau tidak mempengaruhi terhadap tauhid ya, tidak merubah sesuatu yang syar'i dari Islam berhubungan dengan fikih, yang itu ketetapan dari Allah dan Rasulnya, tidak apa-apa. Ya. Tetapi kalau merubahnya atau mengganggu tauhid atau syar'iyah ya, kehidupan ibadah kita, cara-cara ibadah kita, itu tidak boleh. Sebagaimana adab sungkem dan sebagainya, itu ada plus minusnya ya. Itu menurut kami ada plus minusnya ya. Plusnya kita jadi silaturahim, ya, ketemu, ada rasa pengen banget ketemu dengan saudara-saudara. Apalagi di zaman sekarang ini yang sudah susah sekali untuk ketemu, ya kan, pekerjaannya sudah luar biasa, sudah kemana-mana, sudah jauh lah, ya. Orang tuanya mungkin di pelosok di Jawa Timur sana, ya kan, anaknya sudah sukses di Jakarta, lewat telepon dan transfer terus, ya, jarang ketemu, ya itu plusnya. Minusnya, nah ini sesuatu ada plusnya karena budaya itu ada plus minusnya. Ya, budaya bukan Islam lah ya, nah, yang bukan ada plus minusnya. Minusnya adalah orang itu kalau maaf-maafan nunggu Lebaran, nunggu Lebaran, ya salah. Nanti aja deh Lebaran nanti juga minta maaf. Iya kalau usianya sampai Lebaran, ya kan? Ya. Terus yang penting maaf-maafan, entah pernah kenal apa enggak. Oh namanya maafan itu kan ada salah. Benar. Ya maafin saya itu. Jadi setahun sekali maaf-maafannya. Ini minusnya. Padahal di kampung yang Islami, ya, namanya salaman itu setiap kali ketemu, ingat ya, setiap kali ketemu assalamualaikum ketemu sudah dalam hatinya udah redam itu, ya walaupun ada sedikit dendam udah redam. Terus kedua, setiap kali ada salah langsung minta maaf, nggak nunggu Lebaran, ya. Adapun yang masih mengamalkan apa itu maaf-maafan, ya sebenarnya bukan maaf-maafan, ya sebenarnya bukan maaf-maafan, kalau maaf-maafan itu salah. Tapi kalau budaya sungkem, oh silahkan itu kan, walaupun untuk mempererat hubungan keluargaan, tapi untuk maaf-maafan jangan nunggu Lebaran. Khawatirnya kalau nunggu Lebaran orang berbuat kesalahan dan sebagainya, nunggu Lebaran itu kan. Kedua, mengentengkan perbuatan salah sehingga apa, nanti juga minta maaf seperti itu. Ini mungkin ada plus minusnya. Plusnya silahkan, itu kalau kita katakan bid'ah dan haram dan sebagainya kita belum nggak berani, ya. Ha. Tetapi itulah plus minusnya. Jadi kita sebagai orang Muslim, setiap ada kesalahan langsung kita minta maaf. Salam-salaman juga nggak nunggu Lebaran. Makanya kita dianjurkan, ya, bagi laki-laki ke masjid, ya, pulang-pulang dari masjid kita ketemu bersalaman, itu kan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian jawaban yang diberikan kepada hamba Allah di Jakarta. Semoga dapat memberikan pencerahan dan dapat diamalkan. Pertanyaan selanjutnya saya datang dari 0857 8165 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat kerja saya ada orang non muslim yang usianya lebih tua dari saya. Bagaimana batasan penghormatan kepadanya? Mohon pencerahannya Ustaz. Di tempat kerja ada muslim yang lebih tua, bagaimana cara penghormatannya? Ya. Zaman dahulu, ya, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini kisah yang sangat terkenal, ya. Ali bin Abi Thalib, ya, mau subuhan di masjid, ya, pelan-pelan dia jalan, ya, ternyata di depannya itu ada orang tua, ya. Ali bin Abi Thalib tidak mau mendahului orang yang lebih tua, ya. Terus berjalan terus pelan-pelan jalannya, ya, sehingga diperkirakan kayaknya telat ini. Ternyata orang tuanya itu atau sampai masjid terus itu kan, ternyata dia bukan orang Islam. Ali bin Abi Thalib pun masuk masjid, ternyata masih dalam keadaan rukuk, ya. Rukuknya lama sekali. Ya. Singkat cerita, ya, dari situ, ya, penghormatan memang tidak melihat kepada siapapun, ya. Tetapi ada batasnya, ya. Penghormatan hanya sebatas kehidupan sosial kita, ya, bukan penghormatan dalam ranah agama, ya. Kalau masalah agama kita berpatokan kepada surah Al-Kafirun, ya. Pokoknya enggak ada hubungan dalam ranah agama. Kehidupan contohnya begini, ya. kita lembut dalam berkata-kata, bersikap. Kalau beda pendapat ya kita ngalah, kalau bukan satu yang syar'i, itu aja. Ya. Ya. Kita ya semoga Bapak sehat, doakan semoga sehat itu kan. Dan kita ramah di depannya. Itu tidak sinis, itu aja sebenarnya. Tetapi jangan sampai penghormatan yang bisa mengganggu ibadah kita. Sampai kita enggak enak mau ke masjid ini karena masih diajak ngobrol, itu enggak boleh. Ya. Kadang hormatnya keterlaluan. Makanya ya, penghormatan tidak boleh terlalu ya. Harus biasa-biasa saja ya. Itu saja mungkin dari kami ya. Sehingga apa? Tidak melunturkan iman kita. Termasuk penghormatan untuk mengucapkan sesuatu ya, yang menyalahi akidah kita, itu tidak ada dalam Islam. Baik, demikian jawaban yang diberikan kepada penanya. Kita bacakan kembali saat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang ibu, kadang saya iri dengan orang yang memiliki anak yang hafid, yang dibekali dengan ilmu agama dan sopan santun. Tapi sampai saat ini belum ada yang anak saya yang hafid dan mahir berbahasa Arab. Sekarang ini saya menganggap anak yang hafid seperti anak sendiri, yang terkadang terasa berlebihan, apalagi jika dia berkunjung ke rumah. Bagaimana sikap saya yang seharusnya terhadap anak tersebut agar tidak keliru? Jazakumullahu khairan. Ya, ya, jazakillah atas ini curahan isi hati ya. Nah, sekaligus pertanyaan ini, insya Allah ciri-ciri wanita yang solehah ya, ibu yang solehah. Karena apa? Mempunyai keinginan yang luar biasa. Ya. Insya Allah keinginan ini dicatat sama Allah ya. Suatu kebaikan. Kita menghormati orang yang hafid, walaupun bukan anak kita, bukan family kita, dengan penghormatan yang luar biasa itu tidak apa-apa. Maksudnya berlebihan adalah sangat berlebihan sehingga mengganggu agamanya. Ya. Maksudnya adalah mungkin terlalu lah, terlalu berlebihan, sempat susah payah sekali, mengganggu, mungkin jadi sombong dan sebagainya. Itu terlalu berlebihan. Kalau ngasih makan, ngasih sumbangan dan sebagainya, silahkan, itu bahkan dianjurkan. Terutama orang-orang yang hafid ini, kita sangat-sangat mendukungnya. Kita harus sangat-sangat mendukungnya ya. Terus bagaimana agar anak kita jadi hafid? Mungkin ibu ini pengen anaknya hafid ya, atau cucunya, pokoknya keluarganya lah, kita doakan ya. Jadi hafid itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan. Kita doakan. Betapa banyak ya orang-orang yang dulu tidak ada keinginan untuk hafal Quran, enggak ada. Tiba-tiba pengin ya, pengin. Bahkan saya pernah berbincang-bincang dengan seorang ya. Orang yang hafid ya. Dulu kami nggak pingin sekali hafid itu ya. Sampai orang tua nyuruh pondok pesantren nggak mau ya, nggak mau. Tiba-tiba orang mendoakan, orang tuanya mendoakan saya ya, orang tua mendoakan saya, saya doakan, tiba-tiba saya pingin hafid. Ya, hafid, maka kita doakan ya. Betapa banyak orang tua yang mendoakan anaknya semoga anak saya hafid dan sebagainya, Allah kabulkan ya. Karena Allah itu muqallibal qulub ya, membolak-balikkan hati ya kan. Hafid itu kan dari hati ya. Jadi semoga anak saya ini digerakkan hatinya untuk mempelajari Al-Qur'an, senang dengan Al-Qur'an. Kalau enggak ya cucunya ya. Dan ternyata orang-orang yang hafid Al-Qur'an itu banyak doa dari orang tua ya. Nah, dari orang tuanya, dari kakeknya ya, dan sebagainya. Dan kita nafkahi dengan nafkah yang halal ya. Nafkah yang halal, insya Allah kalau kita nafkah dengan nafkah halal, kita jaga dan kita doakan setiap hari ya. Dan kita perlakukan anak kita ya dengan baik, insya Allah lah Allah karuniai anaknya hafid ya. Dan anak kita bukan cuma anak kandung kita, tapi anak-anak kaum muslimin semuanya adalah kita anggap sebagai anak kita, generasi penerus kita. Dan insya Allah cinta kita kepada anak-anak itu sebagian yang disampaikan Rasulullah tersebut, kuatnya iman kita ya. Termasuk orang yang disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian jawaban yang diberikan kepada penanya dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pada kesempatan pagi yang diberkahi ini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada kesimpulan ataupun nasihat yang ingin disampaikan. Tafadhol Ustaz. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulullah. Ya. Demikian apa yang bisa kami sampaikan tentang keutamaan, ya, keutamaan orang yang lebih tua. Ya. Dalam Islam, dalam masyarakat Islam, ini adalah masyarakat yang seimbang, ya, masyarakat yang seimbang. Makanya dinamakan masyarakat madani, ya, masyarakat yang seimbang yang semuanya nyaman, ya. Kalau kita terapkan, tidak ada ketakutan di situ. Ya. Maka dari itu kita harus optimis, ya. Bahkan memperjuangkan masyarakat yang Islami, masyarakat yang Islami. Ya. Masyarakat Islami jangan digambarkan berarti masyarakat yang potong tangan, potong kaki dan tangan, yang pancung, yang bukan itu itu. Itu nomor sekian, ya. Masyarakat Islami adalah masyarakat, ya, yang penuh, ya, penghormatan, ya. Masyarakat yang seimbang kehidupannya antara yang tua dan yang muda, ya, antara pemimpin dengan rakyatnya, ya, penghormatan kepada pelajar, ya, ini luar biasa. Sehingga apa? Semuanya merasa nyaman, ya, merasa nyaman. Yang tua merasa dihormati, dihargai, yang muda merasa disayangi, gitu kan? Yang lagi belajar merasa didorong, ya, semangatnya merasa dihargai dan dalam menuntut ilmu dan lain sebagainya. Bahkan yang tua-tua merasa yang sudah tua renta, ya, merasa dihargai keberadaannya. Ya. Ini luar biasa. Kalau ini kita terapkan, insya Allah, ya, masyarakat Islami adalah masyarakat yang menjadi solusi kita. Dan ini lebih bagus daripada cita-cita ingin, ya, hidup di suatu tempat yang sejuk dan nyaman, ya. Ternyata kesejukan dan kenyamanan, ya, dalam kehidupan sosial itu lebih bisa kita rasakan, lebih bisa kita rasakan nyamannya daripada kesejukan kenyamanan yang berupa bangunan, ya, bangunan fisik, ya. Ya. Jadi masyarakat Islam ini, ya, Allah dan Rasulnya ini menginginkan kita memperhatikan kehidupan sosial, enggak cuma fisiknya saja, ya, sosial. Sehingga apa? Batin kita merasa tentram. Karena apa? Kita mempelajari Islam karena ilmu, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga, ya, kita bisa mengawalinya. Kita bisa mengawalinya dimanapun kita berada, kita bisa mengawalinya. Mungkin di perumahan yang menurut kita kurang Islami dan sebagainya, kita mengawalinya, ya. Insya Allah orang-orang yang dekat di samping kanan kiri kita, insya Allah akan mengikuti, akan tertarik, ya, dengan kehidupan akhlak kita yang sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu menyayangi yang muda dan menghormati yang tua dan mendukung orang-orang yang bertolabul ilmi, ya, dan memperlakukan pemimpin yang baik dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.